Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masjidah amma ba'du. Tayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-1045. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul hamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati kaffaratul lima bainahunna ma lam tuhsal kabair. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu Jumatan ke Jumatan berikutnya bisa menghapus dosa-dosa kecil di antaranya selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa di antara keutamaan salat lima waktu adalah bisa menghapus dosa-dosa kecil di antara salat-salat tersebut. Misalkan sholat subuh dengan duhur, maka dosa-dosa kecil antara subuh dan duhur terhapus. Sholat duhur dengan asar, maka dosa-dosa kecil antara duhur dan asar terhapus. Sholat asar dengan sholat maghrib, maka dosa-dosa kecil antara asar dan maghrib dihapus. Sholat maghrib dengan isya, dosa-dosa kecil antara maghrib dan isya dihapus. Sholat isya dengan subuh, dosa-dosa kecil antara isya sampai subuh dihapus. Dengan satu syarat, malam tusal kabair, selama tidak dilakukan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, atau sumpah dusta, atau persaksian dusta, atau memakan harta anak yatim, atau menuduh wanita muslimah baik-baik sebagai pezina, dan dosa-dosa besar yang lain. Kalau masih melakukan salah satu dari dosa besar, maka dosa-dosa kecil tadi tidak bisa terhapus walaupun kita melakukan sholat lima waktu atau jumatan ke jumatan berikutnya. Nah, taib. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang terhapus secara otomatis dengan melakukan amalan-amalan seperti sholat lima waktu atau jumatan hanyalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka harus dengan taubat. Ada kata-kata istighfar, ada pernyataan taubat, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taib. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa dosa yang terbanyak itu justru dosa kecil, sehingga tidak disebutkan secara khusus nama-namanya. Adapun dosa besar disebutkan jenis-jenisnya, nama-namanya, ya, itu hak kepada orang tua, persaksian dusta, memakan harta anak yatim tanpa hak. Nah, itu bisa dihitung. Adapun dosa kecil ini tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita deteksi, berarti menunjukkan saking banyaknya. Karena manusia itu tempatnya dosa, tempatnya lalai, sehingga banyak dari mereka yang tidak menyadari telah berbuat dosa yang menjadi catatan hitam dalam lembaran amalnya. Maka ini bisa dihapus dengan melakukan amal-amal seperti sholat lima waktu dan jumatan. Nah, tentu kalau semuanya dengan taubat dan istighfar akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang manusia itu gak terasa, karena dosa kecil tadi itu gak terasa, gak terlihat, gak nampak, gak ngerti kalau kita telah berbuat dosa. Sehingga di samping banyak-banyak taubat dan istighfar, harus banyak-banyak melakukan amalan-amalan yang bisa apa ini menghapusnya. Walhamdulillah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan-amalan tersebut, di antaranya sholat lima waktu dan jumatan. Taib. Hadis berikutnya yang ke-1046. Qala rahimallahu wa an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dhunub malam tu'ta kabirah wa dhalika dahra kullahu. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim ketika mendatangi sholat fardu, kemudian memperbagus wudhunya, khusyuk sholatnya, bagus rukuknya, maka amalannya ini akan menjadi penebus dosa-dosa sebelumnya, selama tidak dilakukan dosa besar. Dan hal ini berlaku sepanjang masa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. InsyaAllah. Ya. Di sini ditambahkan faedah dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa sholat lima waktu yang bisa menghapus dosa-dosa kecil ialah apabila wudhunya bagus, sholatnya khusyuk, gerakan-gerakan sholatnya tumakninah, termasuk rukuknya. Ini ada isyarat bahwa ada yang sholatnya justru tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Apabila wudhunya saja enggak sempurna, sholatnya juga tidak khusyuk, tidak tumakninah. Ini sholatnya tadi tidak bisa menghapus dosa-dosanya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Nah, sehingga perlu kita tekankan lagi tentang wudhu yang sempurna seperti sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya juga demikian, diperkhusyuk. Caranya bagaimana agar khusyuk sholatnya? Ketika sebelum sholat, hendaknya segala urusan-urusan dunia dilupakan. Tidak banyak melakukan janjian-janjian, ya, dan lain-lain, ya, dilupakan. Sehingga ketika masuk sholat, pikiran kita ini benar-benar fokus dengan sholat, tidak diiringi dengan perkara-perkara yang kita bawa sebelum sholat. Nah, adapun jika sudah melakukan demikian, tapi kemudian ketika sholat, pikiran-pikiran yang sebelumnya sudah enggak kita ingat itu muncul lagi, maka ketahuilah itulah gangguan dari syaitan. Maka kita berusaha untuk membaca isti'adzah, ta'awud, dan lebih fokus dengan bacaan imam dan gerakan-gerakan sholat. Nah, semoga dengan menjalani hal tersebut, sholat kita bisa benar-benar khusyuk. Yang mana kalau sholatnya khusyuk, maka akan memberikan dampak positif. Sholat tadi bisa menghapus dosa-dosa kecil yang selama ini kita lakukan. Bahkan sholat tersebut bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Nah, jadi hal-hal positif dari sholat bisa kita rasakan. Barakallahu fikum. Wa dzalika dahr kullahu, dan ini berlaku sepanjang masa. Masya Allah, sungguh beruntung orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat lima waktu. Dan sungguh rugi orang yang justru meninggalkan sholat lima waktu. Ya, nah, hanya karena malas. Padahal sholat tadi itu memiliki keutamaan yang cukup besar. Nah, kalau seandainya mereka memahami tentang faedah dan keutamaan sholat, kemudian mereka juga menyadari nasib mereka nanti di akhirat itu tergantung dari amal sholatnya, maka gak akan berani dia meninggalkan sholat. Ini berhubung gak paham, juga gak pengin paham, juga gak ngerti resiko, maka mereka tidak memahami tentang sholat itu. Sehingga dengan mudahnya, dengan gampangnya meninggalkan apa ini? Sholat. Waliyadzubillah. Ya. Nah. Taib. Selanjutnya. Bab yang ke-188. Bab fadli sholati subhi wal asr. Bab keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kalau sebelumnya keutamaan sholat lima waktu secara umum, maka bab ini menjelaskan tentang keutamaan dari masing-masing sholat lima waktu tadi. Dimulai dari keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Supaya kita benar-benar lebih bagus sholatnya, terkhusus ketika sholat subuh dan sholat asar. Hadis berikutnya yang ke-1047. Qala rahimahullah an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. Al-Bardani as-subhu wal-asr. Dari sahabat yang mulia Abu Musa, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat di dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Hadis ini sepakati oleh Bukhari Muslim. Dua waktu dingin itu adalah subuh dan asar. Nah, karena di negara tempat Rasulullah SAW tinggal, ini seringkali hawa dingin itu ada di sholat subuh dan asar. Ya, nah, sehingga banyak yang malas untuk datang ke masjid ketika subuh dan ketika asar, ya, karena dingin. Maka di sini ada keutamaan yang luar biasa. Gak semata-mata dosa-dosa kecil kita dihapus, tapi ada jaminan masuk surga bagi siapa saja yang sholat subuh dan asar dengan berjamaah. Nah, subuh masih ngantuk, ya kan? Tidurnya belum pulas karena begadang malam. Ya, hanya banyak yang tidak sholat subuh berjamaah. Asar masa-masa atau waktu-waktu kerja, ya. Nah, udah tinggal dikit kerjanya, suka capek-capeknya, ya kan? Nah, sejak pagi sudah kerja, hanya malas masjid sholat berjamaah. Karena banyak yang meninggalkannya dengan berjamaah, maka siapa saja yang istiqomah melaksanakan sholat subuh dan asar dengan berjamaah, jaminannya ialah masuk surga, dakhalal jannah. Masya Allah, walhamdulillah, ya. Maka jangan sampai kita terluput dari keutamaan ini, ya. Lebih baik kita tidur di awal malam, ya, supaya cukup istirahatnya agar bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Termasuk kerja juga begitu. Pilih yang ya biasa aja, enggak usah ngoyo, ya. Nah, bagaimana supaya sholat asar bisa berjamaah? Nah, karena jaminannya luar biasa, masuk surga. Nah, ini terus berputar. Tiap hari ada subuh, ada asar. Nah, semakin konsisten kita melakukannya, semakin istiqomah menjalankannya, maka semakin besar peluang kita masuk dalam surga. Masya Allah ya, anak-anak kita hendaknya kita beritahu kabar gembira semacam ini, supaya mereka subuhnya tidak telat, supaya bangunnya juga gampang ya. Nah, asar juga demikian. Barakofikum. Anak-anak kita, kita beritahu keutamaan ini, kita sampaikan kepada mereka hadis ini, karena benar-benar luar biasa keutamaannya. Dakhulal jannah. Nah, hadis berikutnya yang ke 1048. Qala rahimallah wa anabi Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul layyali jannar ahadun shalla qabla tul isyamsi wa qabla ghurubiha yakni al-fajr wal asr. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Zuhair Umar ibn Ruwaibah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat jamaah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yakni sholat subuh dan sholat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, ini penegasan keutamaan sholat subuh dan asar. Kalau tadi jaminannya masuk surga, ini jaminannya tidak akan masuk neraka. Lan itu termasuk huruf nafi, ya, yang menegaskan tidak terjadinya perbuatan tadi atau peristiwa tadi, berarti gak akan masuk neraka. Kadang kan orang masuk surga tapi mampir dulu di neraka, ya kan? Nah ini gak, tidak akan masuk neraka. Luar biasa, ya. Hanya sholat subuh dan asar dengan berjamaah, gak berat, gak berat itu. Ya modalnya modal semangat, ya. Nah, bisa disiasati tidurnya. Ini kalau yang biasa tidur awal malam, insya Allah istirahatnya cukup ya. Insya Allah sebelum subuh sudah bangun. Awal malam itu ya jam-jam 10 lah maksimal ya. Jangan sampai tidurnya jam setengah 2. Setengah 2 bangunnya setengah 6. Setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 4. 4 jam mas. Jangan sok bisa bangun. Ah, gampang, sudah biasa bangun. Jangan. Kadang kita itu kalau sudah posisi wenak, apalagi dibuai oleh mimpi-mimpi indah. Mimpi keliling Gunung Bromo, mimpi di air terjun, mimpi makan-makan sama teman-teman ya. Nah ini kadang-kadang gak dengar apa-apa itu, benar-benar kita seperti ada di alam yang lain ya. Nah, benar-benar bisa bablas. Apalagi kalau yang lain juga seperti itu, gak ada yang bangunkan. Ya, sama-sama mimpi juga ya. Nah, 12 subuhnya. Kalau yang asar itu ada yang memang kerja, ada yang memang apa ini siangnya tidur ya. Nah, beruntung orang yang siangnya bisa tidur ya. Nah. Orang yang siangnya bisa tidur berarti orang ini tidak terlalu apa ini? enggak terlalu ambisi ngejar target siang-siang. Ya, kok bisa tidur dia? Berarti tidak melakukan transaksi, ya kan? Enggak sedang jualan, ya kan? Istirahat. Itu nikmat yang besar, ya. Berarti orang ini enggak terlalu ngejar target dunia. Nah, begitu. Ya. Begitu, barakallahu. Kata ada ya, bangga. Alhamdulillah, Pak. Anak saya sekarang sudah kerja mulai pagi sampai sore, ya. Gajinya sekian. Anak saya ya biasa siang tidur, ya. Sore jalan-jalan. Nah, kok bisa? Ya pekerjaannya hanya tugas si karyawan, ya, tugas setoran. Ini yang bagus, ya. Nah, kalau bisa diwakilkan, kenapa kita harus terjun sendiri? Hanya karena kalkulasi keuntungan supaya lebih banyak. Ini orang harusnya lebih cerdas. Kalau saya bisa nyuruh pembantu atau pegawai tetap menghasilkan, mengapa kok kita ikut serta? Ya, kemudian sampai melalaikan keutamaan-keutamaan waktu-waktu tertentu tadi, ya kan? Gak usah terpengaruh dengan slogan-slogan etos kerja harus tinggi. Pengen sukses ya harus berjuang, gak cuma tidur mulu. Gitu. Nah, siang-siang masuk coba panas, ya. Nah. Ini rata-rata seperti itu. Salat asar diabaikan karena masih sibuk kerja, ya kan? Adapun kalau yang memang tidur siang tadi, ya paling bablas, mimpi tadi, ya. Barakallahu. Cuma jarang. Kalau tidur siang itu lain dengan tidur malam, ya. Tidur siang itu orang mudah terbangun. Kalau tidur malam, nah ini. Kalau nggak dibangunkan susah, nah, ya. Ingat keutamaan sholat subuh dan asar dengan berjamaah. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kaum wanita yang mana mereka sholatnya lebih utama di rumah daripada di masjid, apakah dapat keutamaan semacam ini? Dapat, yakni sholat pada waktunya subuh, ya. Ketika sudah masuk subuh, ya sholat, gak nunggu sampai menjelang matahari terbit, ya, bangun masih kelewas, kelewes gitu, ya. Nah, nggak langsung ngambil air wudhu sholat, ya. Nah, masih berkaca, nata rambutnya macam-macam, habis waktunya nanti, ya. Nah, asar juga begitu, begitu masuk waktu asar, segera sholat asar, jangan nanti-nanti, ya, sekalian mandi, sekalian ini, ya, terus baru sholat menjelang maghrib. Nah, ini penyakitnya mak-mak itu seperti itu. Gak wajib sholat jamaah di masjid, sholatnya apa ini, suka ngulur-ngulur waktu. Gampang lah nanti, santai dulu, ya. Nah, ini kalau yang semacam itu gak dapat keutamaan. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke 1049. Wa an Jundab ibni Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Fandur ya ibn Adam, la yat'lubannaka Allah min dhimmatihi bisyai. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jundab ibn Sufyan, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah, yakni dijaga dan dilindungi oleh Allah. Lihatlah wahai anak Adam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menuntutmu melakukan sesuatu untuk menjaminmu. Rawahu Muslim. Baik. Hadis ini cukup jelas. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka dijamin akan dijaga dan diberi keamanan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau yang menjaga kita, yang menjamin keamanan kita ialah Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa mengganggu kita, ya. Nah, apalagi yang memiliki banyak relasi, banyak pesaing dan lain-lain, ya. Ini butuh jaminan, keamanan, ya. Butuh pengawalan, maka cukup dengan sholat subuh dengan jamaah, Allah akan melindungi orang itu, yakni menjaganya dan memberi jaminan keamanan kepadanya. Taib. Di sini ada pertanyaan. Apakah sama durhaka kepada orang tua suami atau istri dengan durhaka kepada orang tua kandung? Jawabannya tidak sama. Durhaka kepada kedua orang tua di sini adalah kepada kedua orang tua kandung kita. Bapak kandung kita dan ibu kandung kita. Ini yang termasuk dosa besar. Kalau sama orang tua suami atau orang tua istri, berarti kepada mertua, ya. Durhaka sama mertua. Nah, maksudnya apa ini? Ya, tidak memperlakukan mertua dengan baik. Nah, dosa. Tapi dosanya tidak sebesar durhaka kepada kedua orang tua kandung kita. Nah, begitu saja. Nah, jangan menyimpulkan kalau begitu boleh durhaka sama mertua, Ustaz. Enggak. Ini ke masalah level dosanya, ya. Nah, sama-sama enggak boleh. Sama mertua yang harus baik, ya. Nah, kalau baik sama mertua, untungnya kembali kepada kita juga. Jadi menantu tersayang, wah, dapat transferan. Gitu. Kalau durhaka sama mertua, itu bukan transferan uang, ya. Nah, transferan cacian. Nah, gitu. Bagaimana sikap kita terhadap bapak kita yang tidak menghargai kita dalam hal apapun, termasuk memberikan harta kepada kita yang tidak tinggal sama bapak, tidak dikabari, bahkan seolah-olah kita tidak ada. Kalau kita sebagai anak minta tolong selalu ditolak, kedaruah kita ini tidak tinggal sama bapak, apakah kami menjadi bapak kami supaya kami tidak tersakiti dengan sikap beliau? Termasuk dosa besar. Kami silaturahmi jika lebaran saja, karena kami menghindari hal-hal yang menyakiti hati kami. Yang pertama, kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, termasuk kepada bapak kita. Dalam masalah-masalah dunia, wajib bagi kita untuk tidak bertentangan dengan orang tua. Orang tua bilang, rumahnya tolong dicat kuning. Kita pengennya putih, maka wajib bagi kita ngecat kuning. Kalau kita tetap ngecat putih, durhaka. Begitu. Masya Allah ya, hati-hati. Jangan main perasaan. Kita menyelisih keinginan orang tua kita dalam masalah dunia, itu sudah durhaka. Walaupun tidak sesuai dengan kemauan kita, ya. Begitu. Nah, sudah jelas tuh ya. Orang tua bilang, rumahnya dicat kuning, nak. Pak, kuning. Golkar. Putih aja, Pak. Kuning. Gitu. Oh, ternyata dicat putih. Orang tuanya marah. Durhaka. Tahu durhaka. Dosanya itu dosa besar, bukan dosa kecil. Begitu. Jangan-jangan orang tua kita gak berkenan sama kita tadi karena sikap kita yang terlalu kaku. Bahkan para ulama menyatakan kita mendebat orang tua dalam masalah dunia itu sudah durhaka. Debat, ya. Ini bapak minta rumahnya ditingkat. Pak, jangan ditingkat, Pak. Lebih baik diperluas gitu, ditingkat. Apa gak enak ngono, ditingkat itu. Hanya bapaknya kemudian diam dengan kecewa. Ya sudah terserah kamu, kita sudah durhaka. Berhujjah di hadapan orang tua dalam masalah dunia termasuk kedurhakaan. Masalah sakit-sakit hati itu perasaan kita sendiri. Orang tua kita juga sakit hati. Kita menjadi sebab orang tua kita menangis dengan gaya bicara kita yang kasar. Itu sudah durhaka. Apalagi saya menyakiti hatinya. Barakofikum. Maka kembalilah ke jalan yang benar. Wahai saudaraku yang bertanya. Ya. Nah. Jangan sampai kemudian menetapkan silaturahmi itu lebaran saja. Setahun sekali. Nah, dengan alasan agar tidak sakit hati. Nah, itu. Kalau tidak ada orang tuamu, kamu tuh gak ada. Semata-mata itu saja. Kamu belum bisa membalas jasa mereka. Nah, apalagi orang tuanya masih baik. Masih ngasih uang walaupun dikasih sedikit, lebih sedikit daripada yang lain, ya. Barakallahu'alaikum. Jadi perlu diketahui baik-baik masalah birrul walidain dan uququl walidain ini harus dibuang jauh-jauh perasaan kita, ya. Nah, kita harus mengalah dengan orang tua. Harus menyesuaikan dengan kemauan orang tua. Kalau masalah dunia, tapi kalau masalah agama, masalah prinsip, nak jangan sholat, Pak, saya harus sholat. Bapaknya marah, tidak durhaka. Gitu ya. Ingat itu, bisa bedakan masalah akhirat, masalah agama dengan masalah apa ini? Dunia, beda. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.